Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun anda berada, anda masih bersama kami Medis FM, media dakwah Islam yang dipancarkan dari pesantren Al-Ihtisam Karawang. Dan insyaallah sebentar lagi anda sekalian akan mendengarkan kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Rafi'i Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita semua akan mendapatkan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk kehidupan kita di dunia dan juga kebahagiaan kita di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Para bapak sekalian, tentu kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita sedang diguyur oleh bagian daripada kasih sayang Allah berupa hujan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan ini tidak akan Allah berikan dengannya musibah, banjir dan lain-lain, tapi benar-benar menjadi penyejuk dan pencukup bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Para jemaah sekalian, dalam pertemuan yang lalu saya sampaikan berkenaan dengan masalah al-istiqomah. Dan kalau tidak salah waktu itu baru sampai kepada harusnya dan keutamaan daripada al-istiqomah. Dan pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan berkenaan dengan beberapa hal. Mudah-mudahan masih atau cukup waktu kita, yaitu yang pertama adalah rukun istiqomah, yang kedua adalah kiat-kiat untuk istiqomah, yang ketiga beberapa jenis fitnah yang mengganggu istiqomah. Nah, para jamaah sekalian, rukun istiqomah. Rukun istiqomah itu maksudnya adalah bahwa setiap kita harus konsen di dalam menegakkan tonggak-tonggak yang menunjang kita istiqomah. Dalam arti kata bahwa kalau kita tidak perhatikan tonggak-tonggak ini, kita sebetulnya rapuh istiqomah kita. Tidak eksis, atau bukan malah mencapai istiqomah, tapi justru kita bukan istiqomah, tapi termasuk orang yang hanyut di dalam hal yang menggoda kita. Rukun istiqomah ini tidak kurang daripada 5 poin. Yang pertama adalah al-usratu as-salihatu, atau keluarga yang salihah. Saya tidak katakan muslimah, karena sudah, kalau sudah salihah tentu muslimah gitu kan. Tapi kalau muslimah masih ada kemungkinan belum salihah. Nah, kita ingin usroh kita ini adalah salihah. Nah, kalau usroh kita salihah, insya Allah kita dan masing-masing oknum yang ada pada usroh itu akan istiqomah. Kalau seandainya kita ingat bahwa usroh itu kan terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau katakanlah unsur manusia yang ada di keluarga itu tidak menunjang kita istiqomah, sungguh banyak di antara kaum muslimin menjadi orang yang justru hanyut di dalam penyimpangan-penyimpangan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menentukan di sini adalah istri, kalau kita laki-laki suami. Kalau istri, tentu yang paling menentukan adalah suami. Dalam hal ini bisa kita ambil contoh banyak lah gitu. Dan kita tidak akan perbanyak contoh, mungkin silakan bisa menganalogi sendiri. Bahwa kalau kita sebagai suami, lalu istri kita itu tidak satu jalan pemikiran dengan suami, katakanlah di dalam berislam, karena kita konteksnya di sini istiqomah. Misalnya, kita tahu bahwa uang, penghasilan yang akan menjadi bahan daripada makanan dan kesejahteraan, kepuasan lahir batin kita, itu adalah sesuatu yang harus berasal dari yang halal. Orang sekarang mengatakan bahwa jangankan cari yang halal, yang haram saja susah, itu tidak. Ini barangkali mudah-mudahan tidak kita. Nah, oleh karena itu mungkin simbol ini akan masuk ke dalam memori istri yang tidak solehah. Kata dia, yang haram aja susah, yang halal aja susah, gimana yang haram saja susah, gimana yang halal. Nah, kalau seandainya ini tidak sesuai dengan pendirian suami, suami pengennya jujur, suami pengennya yang halal-halal saja, suami pengennya yang jelas-jelas saja, yang nah kemudian karena melihat misalnya tetangganya cepat suksesinya, ini itu, lalu dia kadang-kadang menggelitiki suaminya, mas lihat sebelah kanan, kan kerjanya sama, ya kan, usahanya sama, mungkin kalau pernah saya dengar tuh supir lah gitu, supirnya sama, mobilnya sama, perusahaannya juga sama gitu kan, kok si Anu subur, kok mas kok gak subur misalnya gitu. Nah, kalau seandainya ini lalu mengusik hati dan imannya tergoncang kepada suami, lalu suami kan berpikir yang tidak-tidak. Oh, kalau gitu ingin sesuatu nih istri gitu kan. Lalu kalau dia tidak istiqomah sebetulnya, sudah, dia akan hanyut juga. Akhirnya, lihatlah ke kanan apa sih yang ada di kanan itu, lihat apa yang di kiri apa sih, lalu kenapa demikian, lalu dia kreasi. Nah, mulailah cari sesuatu yang disebut sambilan, sampingan, tapi sebenarnya adalah tidak halal. Nah, ini adalah bagian dari contoh misalnya kalau orang tidak istiqomah karena istri gitu kan. Kemudian misalnya contoh satu istri misalnya. Istrinya baik, istrinya solehah, istrinya ingin istiqomah. Tapi suaminya tidak mendukung. Misalnya kata si istri, "Mas, saya yang mulai ingin pakai jilbab lah," gitu kan. Karena ternyata aurat itu wajib katanya harus ditutup. Kata suaminya, apa itu jilbab-jilbaban segala gitu kan, itu kan hanya budaya Arab dan lain-lain. Katakanlah kalau si suaminya tidak mendukung, kira-kira akan mulus enggak istri ini? Sulit. Nah, jadi pada akhirnya istiqomah itu akan ada hambatan kalau si suaminya tidak mendukung. Berikutnya misalnya si anak pada orang tua. Katakanlah si, kalau di sini ada yang belum nikah misalnya, melamar seorang istri, seorang calon istri. Kata ibunya, "Nak, kalau kamu nikah, anak istri menantuku nanti besok harus begini, begini, begini, begini." Lalu kata si lajang ini, misalnya bahwa dia inginnya adalah misalnya yang berjilbab rapi misalnya. Lalu kata ibunya, jangan berjilbab, kalau jilbab itu begini, begini, begini. Nah, ini akan juga terganggu. Karena apa? Lalu muncul dilema bahwa kalau seandainya nikahnya tidak direstui orang tua, apakah birrul walidain atau tidak? Ini karena apa? Karena sesungguhnya berkenaan dengan masalah istiqomah tadi. Ini hal seperti ini realistis dan banyak dialami, dan kalau seandainya kita tidak perhatikan, tidak betul-betul memahami, maka sebetulnya usroh atau keluarga itu sangat menentukan di dalam seseorang istiqomah atau tidak. Anak juga berpengaruh kepada kita. Kalau seandainya orang katakan bahwa kalau istri kita lapar, mungkin masih tega. Tapi kalau anaknya yang nangis, kata orang, tidak tega, lebih tidak akan tega. Oleh karena itu, karena ini adalah kemudian orang lalu menjadi banyak yang buta. Nah, para jamaah sekalian, ingat bahwa usroh akhirnya menjadi unsur penting di dalam keistiqomahan seseorang. Saya lagi, kalau kita ingin betul-betul istiqomah, kalau kita betul-betul idealis terhadap Islam ini, bagaimana kata orang itu menegakkan sistem Islam di dalam keluarga, Nonsen orang katakan mari kita zahirkan Islam di dunia dan di masyarakat. Kalau tidak kita mulai dari mulai keluarga. Keluarga kita itu harus dibina, harus diajari, harus dibimbing. Dan kalau kita tidak tentu memperhatikan itu, maka sebetulnya akan terjadi ketimpangan. Suaminya mungkin menjadi orang soleh, tapi istrinya tidak mendukung kesolehan atas suaminya itu. Nah, oleh karena itu keluarga adalah menjadi unsur yang paling penting. Walaupun pada kenyataannya kita juga harus membaca sejarah bahwa tidak semua istri lalu sepakat dengan suami. Misalnya saja pada siapa terjadi pada Nabi Nuh misalnya kan. Atau misalnya tidak semua anak itu juga mendukung bapaknya. Seperti misalnya juga pada Nabi Nuh juga Kanaan gitu kan. Dan lain-lain masih banyak. Oleh karena itu tetapi kita harus maksimal mungkin untuk menjaga keistiqomahan kita. Terlebih kalau sudah berkenaan dengan masalah yang prinsip, di mana tidak bisa kita mentoleransi tentang sikap-sikap yang menyimpang yang terjadi di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau kita ingin istiqomah, maka sendi yang mesti menjadi penentu eksis atau tidaknya istiqomah kita adalah lingkungan. Lingkungan kita itu adalah menentukan. Kita sekarang melihat bahwa lingkungan yang islami sangat-sangat sulit ditemukan. Karena apa? Walaupun namanya Islamic Village misalnya, perkampungan Islam gitu kan. Pada akhirnya adalah materi. Hanya perumahannya yang diislamikan gitu kan. Belum tentu kepada model rumah. Gimana sih tipe model rumah yang islami gitu kan. Lalu tatanan kemasyarakatan di dalam pola hidup dalam Islamic Village yang islami itu seperti apa misalnya. Itu rumusannya wallahualam sampai ke sana atau tidak, tapi intinya adalah bahwa ternyata kalau saja kita mau teliti, lingkungan yang islami sangat sulit sekarang. Harus ada foto yang real, konkret, yang menjadi panutan tentang masyarakat islam itu. Nah itu harus dikaji. Nah tentu kalau kita lihat masyarakat yang perlu kita jadikan panutan adalah masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang ideal menurut kita adalah masyarakat yang paling takwa, di mana itu adalah masyarakat sahabat. Masyarakat orang-orang soleh dari kalangan para tabi'in sampai kalangan di mana Islam sempat merasakan kejayaannya saat itu. Nah, kalau kita ingat pada zaman sekarang sulit sekali. Misalnya saja begini. Ini realistis, misalnya kita mengatakan pada anak, nak, sudah, jangan nonton TV, gitu kan, jangan nonton kartun. Kita mengatakan jangan, tapi tetangga kita mengatakan hayu, betul tidak? Mari, gitu kan. Sehingga apa, mungkin televisi kita tutup, kita dimatikan, atau mungkin ditiadakan televisi dari rumah kita. Tapi anak kan bergaul dengan tetangga. Akhirnya apa? Masuklah ke tetangga, nongkronglah di rumah tetangga. Kalau seandainya tetangga kita itu yang merupakan bagian daripada masyarakat itu tidak paham tentang sendi-sendi apa yang menjadikan seseorang istiqomah, justru sudah nak di sini aja, kalau kamu nggak punya di sini aja, kan gitu akhirnya. Akhirnya anak tetap aja khurafat, anak tetap saja terwarnai oleh cita-cita yang non-islami. Nah, hal ini adalah sulit untuk kita dapatkan lingkungan yang mendukung agar kita dan keluarga kita utuh di dalam berislam. Nah, oleh karena itu perlu sebetulnya ketegasan dan kemauan keras untuk membentuk yang disebut dengan milieu yang islami itu. Nah, di mana kalau orang itu misalnya katakanlah semua laki-lakinya kerja misalnya. Nah, sesama mereka ada yang disebut dengan takaful atau tadamun. Ya. Takaful atau tadamun itu, takaful itu adalah saling jamin menjamin, ya. Saling satu sama lain saling memperhatikan, gitu kan. Nah, oleh karena itu tidak ada di dalam Islam apa yang disebut dengan hidup yang egoistik itu, ya. Di mana tetangganya sakit kelaparan pun tidak tahu, gitu kan. Itu tidak ada yang demikian itu pada zaman dahulu, di mana masyarakat Islam eksis. Kalau sekarang orang itu kan nafsi-nafsi, ya. Orang nafsi-nafsi. Nah, mungkin dalam pengajian kita satu majelis bersama bertemu satu wajah. Tapi mungkin saja di antara kita tidak pernah mengetahui keadaan daripada individu kita sendiri, ya kan? Misalnya apa sih yang dialami oleh sebelah kita, misalnya dan lain-lain. Apakah ada problem yang tergali lalu kita terpanggil untuk katakanlah kata orang sekarang itu solider ya di dalam masalah itu. Tentu adalah belum sampai ke taraf itu. Nah kalau itu belum terwujud sebetulnya masyarakat yang soleha itu sebetulnya juga akan masih ghaib. Dan kalau ghaib maka sesungguhnya istiqomah seseorang juga masih rentan. Kita sekarang yang satu tinggal misalnya tadi di Pasar Rebo, yang satu tinggal di mungkin Jakarta Barat, yang satu tinggal di Cikarang, yang satu. Masing-masing adalah terpencar, masing-masing adalah hanya di rumah itu malamnya saja misalnya. Nah ini adalah sebetulnya kalau kita bicarakan konsep di mana kita, bi'ah kita, lingkungan kita harus islami, sangat masih sulit untuk eksis. Oleh karena itu jarang di antara kita yang mampu untuk istiqomah. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita taufik agar kita betul-betul Allah mudahkan untuk istiqomah walaupun lingkungannya masih seperti ini. Nah, para jamaah sekalian, itu tentang masalah lingkungan. Ketiga adalah masalah yang berkenaan dengan qudwah. Qudwah itu yakni contoh atau panutan. Kalau kita katakan bahwa itu adalah panutan, panutan itu ada beberapa oknum ya. Pertama, panutan itu bisa berupa ayah. Nah, sekarang kita bukan ayah, malah kita sudah jadi ayah, berarti kita harus jadi panutan. Pindah pada misalnya yang lain, sosial, tokoh sosial, itu jadi panutan. Berikutnya adalah mungkin katakanlah ulama. Ulama juga jadi panutan. Nah kalau kita ambil beberapa hal saja, contoh misalnya tadi, ayah, lalu tokoh sosial, tokoh, kemudian ulama. Sekarang ini ternyata sulit juga cari contoh, betul tidak? Bahkan menjadi sudah opini umum bahwa sesungguhnya sekarang ini disebut umat Islam ini sedang mengalami krisis figur, gitu kan? Tidak ada figur ya kaum muslimin ini. Karena apa? Figurnya figur cari hari ini, bukan cari kemarin. Kalau cari kemarin ada tentunya Rasulullah SAW. Kalau cari hari ini memang sulit. Karena apa? Ya bapak kita atau katakan ayah daripada kita juga sulit ya. Sejak dahulu kebanyakan ya, tidak semuanya, semua orang tua kita itu atau kebanyakan adalah kalau menyekolahkan kita saja sudah nilai suksesi itu sudah berbeda. Bukan kesolehan, tapi suksesi itu adalah dari sisi ukuran materi, itu tidak, status sosial dan lain-lain. Itu adalah sebetulnya berbeda dengan apa yang harus menjadikan panutan. Kalau kita lihat tokoh sosial misalnya, atau yang ada di sekarang, kata orang mungkin mengatakan jangan KKN, tidak boleh KKN itu, harus tegakkan keadilan ini itu. Tapi sebetulnya dia hanya mengatakan tapi tidak memperbuat gitu kan. Akhirnya apa? Orang lalu mengatakan ya ngomong sih gampang, tapi praktek mana, begitu kan. Setiap orang hampir mengatakan begitu. Bahkan banyak yang kecewa. Dulu katanya banyak janji-janji, sekarang malah janji itu adalah tinggal janji. Nah ini justru adalah karena adanya trauma terhadap tokoh-tokoh yang dulunya dijadikan panutan, lalu panutan itu tidak jadi contoh gitu kan. Nah orang lalu menjadi labil di dalam masalah hidup ini. Karena apa? Ternyata siapa yang jadikan panutan? Ternyata kepada ini patah lagi, kepada ini patah lagi. Ulama pun demikian sekarang. Ulama, disangkanya ulama itu adalah jadi qudwah. Pas qudwah ternyata ditirunya, lalu ada yang tetap juga beriman pada paranormal, ada yang beriman pada fatwa jin tentang masalah apa kemarin yang sempat gempar itu, masalah apa harta karun ya, lalu macam-macam ya. Nah kemudian katakanlah tidak tegas, tidak tanggap. Nah ini adalah siapa yang kemudian dijadikan panutan? Kemudian ulama mungkin namanya tapi sebetulnya sikapnya bukan ulama. Akhirnya apa? Kita sendiri menjadi bingung siapa sih contohnya gitu sekarang ini gitu kan. Nah akhirnya apa? Tentu adalah umat tidak menjadi istiqomah, tidak terdukung. Karena apa? Qudwahnya menjadi susah. Dulu pada zaman Rasulullah SAW semua orang itu adalah berkiblat kepada Rasul, karena memang Rasul adalah uswatun hasanah, dan memang Rasul SAW adalah Yang dikatakan oleh Said Qutb misalnya adalah Quran yang berjalan. Betul-betul dia adalah mencontohkan seluruh konsep yang ada di dalam Islam. Oleh karena itu praktis. Nah sekarang sangat sulit mencari ini. Oleh karena itu orang sangat sulit cari contoh, tidak tahunya contohnya mengecewakan. Dan lain-lain akhirnya apa? Orang sulit untuk istiqomah. Berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah manhajnya. Agar orang itu istiqomah adalah orang itu harus diterapkan, ditanamkan manhaj yang benar. Manhaj yang sesuai dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka akan ngawur. Misalnya begini. Orang dulunya sudah kapok dengan perpecahan umat. Kapok dengan misalnya sekelompok jamaah tertentu. Jamaah ini begini, jamaah begini. Sampai akhirnya hidup ini kayak jalan-jalan gitu kan. Percobaan. Masuk ke jamaah ini, kapok. Keluar lagi, masuklah jamaah anu, kapok lagi. Terus. Karena apa? Karena tidak ada manhaj. Manhaj itulah yang penting sekali untuk orang istiqomah. Kadang-kadang orang ingin benar tapi ajarannya salah. Betul tidak? Katanya orang kafir ingin masuk Islam. Sudah masuk Islam, gak taunya diajarin sufi. Kan jadi bukan istiqomah dia, malah menjadi orang yang menyimpang dari jalan Allah SWT. Orang lalu kemudian ingin benar, gak taunya benarnya itu ternyata dibawa kepada hizbiyah. Kepada kehizbiyahan. Oleh karena itu akhirnya menjadi tidak benar. Padahal pengennya benar. Karena tidak ada manhaj yang jelas, maka menjadi orang yang tidak istiqomah juga. Dia pahami bahwa Islam itu adalah seperti itu. Padahal sebetulnya kalau yang sesungguhnya tidak seperti itu. Nah karena apa? Ini adalah penting tentang masalah manhaj. Yang keempat, yang terakhir adalah, yang kelima adalah kesungguhan. Kalau orang itu tidak punya motivasi di dalam dirinya, tidak ada upaya keras, gigih di dalam beristiqomah, saat ini sangat sulit orang menjadi istiqomah. Ya. Karena apa? Karena tadi lingkungan sudah menjadi katakanlah bukan contoh. Lalu lihat ke orang sekarang tidak ada yang bisa jadi contoh. Ya. Lalu ajaran juga banyak yang membingungkan gitu kan. Banyak sekali variasinya. Semuanya barangkali ngakunya ahli sunnah wal jamaah. Betul tidak? Lalu kemudian keluarga juga belum tertata barangkali. Karena tidak semua barangkali istri kita juga sama-sama ngaji lalu memahami tentang manhaj ini dengan seksama dan benar. Akhirnya apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak ada mujahadah namanya, maka tentu adalah kita juga akan sulit istiqomah. Oleh karena itu harus ada kesungguhan. Dulu para ulama itu mujahadah itu dengan sungguh-sungguh. Ada yang mendenda dirinya sendiri. Kata dia, kalau saya tetap ghibah, maka saya akan melakukan katanya sodakoh satu dinar. Kata dia, nah taunya dengan uang masih dia punyai, akhirnya ghibah juga. Ghibah, lalu bayar lagi kan? Ghibah, bayar lagi. Ghibah lagi, bayar lagi. Nah, setiap ghibah bayar terus, akhirnya dia juga menjadi bokeh, tidak punya uang. Nah akhirnya apa? Kata dia, sudah kalau gitu saum saja. Setiap ghibah saum. Akhirnya apa? Dia juga tambah lemah, tambah lesu. Akhirnya tolak bain dengan ghibahnya. Artinya bahwa ada satu upaya, satu trik di mana dia terapkan terhadap dirinya bahwa dia harus bekerja keras untuk meninggalkan beberapa kemungkaran yang mengganggu keistiqomahan dia. Dia harus bersungguh-sungguh. Misalnya bangun malam lah katakan. Bangun malam bagi kita ini tidak kondusif. Karena apa? Sangat-sangat sulit sekali. Datang di rumah misalnya jam berapa? Jam 8. Ya. Kalau misalnya yang jauh-jauh atau jam 9 bahkan. Kalau yang datang di rumah maghrib barangkali bisa ba'da isya langsung tidur. Sehingga ada waktu. Mungkin berapa menit, setengah jam lah bangun malam. Tapi kalau yang sudah datang di rumahnya jam 11. Nah isyanya, subuhnya sudah jam 4. Kalau saja dia tidur perhitungkan matematis. 11, langsung tidur, begitu datang langsung tidur gitu. Maka jam 12, jam 12 ke jam 4 sudah 5 jam kerjanya mulai tadi setengah 6 berangkat, tidak tidur terus sampai dia jam 11 itu. Gimana? Sudah enggak kuat gitu. Oleh karena itu, orang seperti itu akan berdalih saya capek, gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada mujahadah sulit karena tidak mendukung, tidak lingkungan kerja, tidak lingkungan keluarga, tidak lingkungan pergaulan, tidak ajaran, semua ini adalah menjadi tantangan bagi kita. Kalau kita tidak istiqomah sungguh bahwa sungguhnya, maka kita hidup sekali ini adalah merugi sekali. Dan karena itu, maka kita harus ada kesungguhan. Betapapun kita harus ada sesuatu yang merupakan korban. Karena apa? Karena untuk melakukan sesuatu yang ideal itu, tidak mungkin orang tidak mempunyai satu pengorbanan. Makanya kita harus siap untuk berkorban. Apalah yang dikorbankan untuk... Pertama kali adalah kita harus konsen terhadap Al-Quran. Konsen terhadap Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran, dalam berbagai hal kita harus Al-Quran menjadi rujukan. Karena apa? Quran adalah menjadi sumber hidup dan penghidupan kita. Artinya adalah kita harus sering untuk menengok Al-Quran, karena Al-Quran itu diantara faedahnya, perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Di dalam surat Al-Furqan ayat 32, Al-Furqan ayat ke surat ke-25, di dalam ayat ke-32 ini Allah berfirman, qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Artinya, qala alladzina kafaru, orang-orang kafir itu berkata, apa yang mereka katakan? Laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah, coba Quran itu turunkan sekaligus. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Allah ternyata mengatakan tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh orang kafir itu. Kata Allah, justru Quran itu diturunkan berulang-ulang dan sesuai dengan kasusnya, ataupun dalam kurun waktu yang lama, itu adalah punya maksud. Maksudnya adalah linusabbita bihi fuadaka. Ya, ini artinya adalah untuk memantapkan hatimu, betul tidak? Berarti Quran adalah berfungsi untuk memantapkan hati. Orang kalau hatinya mantap, istiqomah insya Allah. Tapi kalau hatinya menjadi plin-plan, hatinya labil, tidak pernah diyakinkan oleh Al-Quran, maka sungguhnya dia akan menjadi orang yang tidak punya pendirian, tidak istiqomah. Al-Quran dalam ayat ini ternyata diturunkan oleh Allah untuk memperkokoh hati kita. Nah, kalau tidak tentu kita kembali kepada Quran, berarti kita akan terancam, hati kita tidak akan kukuh, hati kita tidak istiqomah. Maka dari itu, kembalilah kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu di dalamnya terdapat hal-hal yang mendukung istiqomahnya kita. Tidak kurang dari poin-poin ini. Satu misalnya, di dalam Quran itu terdapat penanaman keimanan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, seolah-olah iman itu ditanamkan pada hati kita. Iman itu akan tertanam pada hati kita karena kita membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi teguh, hati kita menjadi punya iman, hati kita mempunyai dasar-dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran membersihkan hati, jiwa. Tentu ini adalah judul-judul, kalau digali tentu ayatnya banyak ya berkenaan masalah ini. Yuzakkin nufus, Quran itu adalah membuat hati kita menjadi bersih. Tidak boleh sombong, sombong itu ternyata seperti iblis. Tidak boleh enggan menolak kebenaran, ternyata sikap menolak kebenaran itu adalah iblis. Kita contoh misalnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ternyata yang mempunyai sikap aba atau iba itu menolak, enggan, wastakbara sombong, kana minal kafirin, adalah orang-orang kafir. Siapa yang mencontohkannya? Iblis. Nah, kalau kita tadaburi, ternyata dua penyakit ini tidak boleh ditiru. Nah, kalau begitu maka tidak boleh ada diri kita sikap sombong, ingin lebih dari yang lain. Kemudian kita merasa bahwa kita lebih besar dari yang lain, lebih mulia dari yang lain, lebih-lebih dari yang lain. Tidak boleh, karena apa? Karena ternyata itu adalah karakter yang ditanamkan dan dimiliki oleh iblis. Itu kalau baca Quran, seperti itu akan sering kita temukan, maka kita akan tertanam, sehingga kita tidak mempunyai lagi sifat namanya dengki, iri, sombong, kemudian apalagi misalnya mengecilkan orang lain, bangga diri, atau riya, sum'ah, dan lain-lain. Karena apa? Karena kita baca Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran membekali seorang muslim dengan pola pikir yang sehat. Pola pikir sehat itu ternyata ditanamkan oleh Al-Quran. Ya seperti tadilah katakan bahwa tidak, kalau orang mengatakan positive thinking gitu, positive thinking itu adalah ditanamkan oleh Al-Quran. Nah kalau kita tidak punya landasan, tidak sering membaca Al-Quran, pikiran kita menjadi ngawur, tidak punya cara arah pandang yang positif. Bagaimana cara dan teknis seseorang berpikiran positif itu adalah akan nyari ke kanan dan ke kiri. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali cara-cara seperti itu. Contoh misalnya, sikap pasrah. Sekarang kita sedang menghadapi Zulhijjah gitu kan. Yang namanya pasrahnya seorang muslim itu terhadap wahyu tanpa pertimbangan, tanpa reserve gitu kan. Nabi Ismail ketika mendengar berita mimpi dari orang tuanya Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ra'aituka fil manami. Berita, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku. Apa? Anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ismail langsung paham bahwa namanya mimpinya seorang nabi itu wahyu. Ru'yatul anbiya wahyu. Jadi mimpinya nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpinya kita bukan wahyu gitu kan. Nah, lalu Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Langsung analoginya bahwa ru'yah inni ra'aitu fil manami, aku melihat kan, bukan aku diperintah. Inni umirtu an azbuhak, itu kan berbeda. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu, itu kan jelas perintah. Tapi beritanya adalah aku melihat, bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Itu ditafsirkan, dipahami oleh Ismail bahwa itu adalah perintah, betul tidak? Sehingga apa mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah untukmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka niscaya engkau akan temui aku dalam keadaan sabar. Mana, betul tidak? Sikap pasrah seperti ini itu adalah berawal dari pola pikir yang positif terhadap, pertama adalah wahyu, terhadap din. Tidak ada ajaran Allah SWT yang akan membuat kita madarat. Tidak ada ajaran Allah SWT yang membuat kita menjadi merugi. Tidak ada ajaran Allah SWT yang membuat kita menuju, mengarahkan kita kepada kesesatan. Kalau ini sudah tertanam, maka sesungguhnya orang itu akan menjadi orang yang selalu berpikir positif dan menjadi orang yang soleh. Adanya di mana? Tentu seperti itu banyak modelnya di dalam Al-Quran. Berikutnya adalah, Quran menolak berbagai keraguan. Quran menolak berbagai keraguan. Tidak ada orang yang ragu kecuali akan terbantahkan dan terpatahkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, contoh misalnya pada Nabi, siapa? Nabi Musa, ya, yang mencari kebenaran itu melalui pergeseran gejala alam, betul tidak? Melihat bulan begini, disangkanya Tuhan, gak taunya muncul yang lebih besar yaitu matahari. Ternyata bukan ini, akhirnya apa? Bahwa itu adalah bukan jalan yang benar, dan jalan benar adalah datang dari Allah. Nah kalau ini kita sering baca, diantaranya adalah kita akan bisa tolak beberapa keraguan, beberapa remang-remang yang kita temui dalam kehidupan itu akan bisa kita bantah melalui Al-Quran. Berikutnya, Al-Quran itu membimbing manusia menuju cara hidup yang selamat. Al-Quran membimbing muslim menuju hidup yang selamat atau cara hidup yang selamat. Itu adanya di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang itu berhasil di dunia ini? Misalnya ambillah contoh, qad aflahal mu'minun. Ternyata dari mulai tempaan diri dengan mulai sholat, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Ya kan, berarti tempaan diri itu bahwa sholatnya harus khusyuk. Sebab orang yang sholatnya khusyuk adalah tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholatnya akan berperan untuk menjauhkan yang disebut dengan keji dan mungkar. Lalu berikutnya, Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Berarti ada unsur sosialnya, bahwa orang yang ingin sukses itu ternyata harus betul-betul amanah. Harus tidak boleh dusta, tidak boleh khianat. Karena apa? Kita adalah diamanati, amanah itu harus ditunaikan sesuai dengan semestinya. Semua itu adalah dibimbing. Kalau kita ingin sukses, maka begini, begini, begini. Ada di mana itu? Ada di dalam Al-Quran. Kalau orang tidak pernah baca Quran atau jarang baca Quran, maka mungkin dia akan kegelapan di dalam hidupnya. Atau misalnya baca Qurannya hanya itu saja. Lagi-lagi ke yasin lagi, ya kan? Atau misalnya udah yasin lagi, hanya yasinnya yang dibaca, artinya tidak dipahami. Ya tetap saja, Al-Quran hanya sebagai pidato, begitu. Nah ini juga tidak menjadi pelajaran. Oleh karena itu, baca Quran itu dari awal sampai akhir. Ada target dalam hidup itu, bahwa pokoknya minimal saya akan coba bahwa 1 tahun ini khatam sekali misalnya. Berarti 12 bulan yang isinya 360 hari dibagi 30 juz. Kalau saja satu juz itu adalah misalnya 10 lembar 20 halaman, 20 kali 30 600. Betul tidak? 600 berarti 1 hari hanya baca 2 lembar 2 halaman saja. Betul tidak? Bayangkan kalau kita kredit gitu, setiap hari baca 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman. Setiap hari 2 halaman, maka 600 halaman itu akan dengan 300 hari, betul tidak? Berarti kurang setahun sudah lunas, khatam satu tahun. Tapi karena kita tidak pernah atau jarang, tidak istiqomah tadi itu, akhirnya kadang-kadang mut-mutan, betul tidak? Pas lagi mut, baca. Lagi enggak mut, enggak baca. Akhirnya apa? Tidak ada kontinuitas. Oleh karena itu, cobalah, ada program. Kita kan namanya program hidup itu orang pada ketat. Tapi yang tidak ketat itu urusan akhirat biasanya. Oleh karena itu kita coba latih diri kita agar mulai konsen dalam masalah ini. Berikutnya, Al-Quran itu adalah memperkokoh percaya diri. Quran memperkokoh percaya diri. Tentu yakin terhadap Allah SWT, bukan terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ternyata Allah itu menolong. Coba ketika lihat misalnya, intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Berarti kan yakin orang, betul tidak? Karena apa? Ternyata kalau kita berjuang menegakkan sunnah, menegakkan syariat Allah SWT, memperlihatkan dan menzahirkan seluruh item-item dari ajaran Allah, itu ada upaya dari kita, Allah yang mendukung kita. Lalu kita yakin misalnya, yuriduna ayyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir itu ternyata berprogram agar cahaya Allah ini menjadi mati di dunia ini. Lalu wallahu mutimmu nurihi, Allah akan selalu mengeksiskan cahayanya di dunia ini. Berarti kita yakin ya, tidak akan Islam ini hancur dari dunia, Allah yang menolongnya. Ini ada muncul dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita tidak baca Quran, ya tidak ditemui. Nah demikian. Berikutnya sebelum terakhir, di dalam Al-Quran terdapat berita. Banyak berita dalam Al-Quran. Bukan berita politik saja di situ kan. Tapi beritanya adalah tentang balasan orang yang bertauhid dan orang yang tidak bertauhid. Orang yang bertauhid, maka balasannya surga dan sebagainya. Orang yang kafir terhadap tauhid, maka balasannya begini. Orang yang membangkang Islam, membangkang dakwahnya Islam, menolak seruan-seruan Allah SWT, akibatnya begini. Ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran, maka lihat kisah Nabi Hud dan kaumnya, kisah Nabi Nuh dan kaumnya, banyak cerita-cerita, tentu kita akan menjadi mengambil pelajaran. Inna fi qisasihim la'ibratun. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah. Fa'tabiru ya ulul absar, maka ambillah pelajaran, ambillah ibrah daripada mereka itu, wahai orang-orang yang berpandangan, yakni punya akal yang sehat, punya cara berpikir yang sehat, punya intelektual yang sehat. Ini adalah ada di dalam Al-Qur'an. Yang berikutnya adalah terakhir, Al-Quran menghidupkan gairah dan optimisme. Al-Quran menghidupkan gairah dan optimisme bahwa masa depan adalah di tangan Islam. Allah tidak akan menghancurkan kaum muslimin. Allah tidak akan menghukum orang-orang soleh. Allah adil, Allah tidak zalim. Itu akan membuat kita menjadi optimis, menjadi orang yang berani, menjadi orang yang percaya diri dan lain-lain. Oleh karena itu, maka tentu setelah poin-poin ini sama-sama kita simak, kita adalah harus tentu rajin dan konsen membaca Al-Quran. Boleh menjadi bahan barangkali kajian, lihat di dalam misalnya adalah surat Ali Imran ayat 147-148. Itu adalah menceritakan betapa bahwa kita adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita betul-betul menjadi orang yang istiqomah. Langsung kepada masalah yang lain, yaitu yang kedua. Kalau kita ingin istiqomah, maka kiat yang kedua adalah kita harus berusaha untuk komit dan konsisten dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah, hukum-hukum Allah, kita upayakan jalankan di dalam kehidupan. Nah, ini adalah ternyata orang yang eksis dan orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah itu ternyata akan justru menambah semakin yakin dengan al-Islam dan akhirnya menjadi istiqomah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa misalnya ayat 66. Surat An-Nisa ayat 66 ini Allah berfirman, Yusabbitullahul ladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Di dalam ayat ini Allah menyatakan Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman. Lalu bil qauli tsabiti dengan pernyataan yang kukuh fil hayati dunya di dunia ini wa fil akhirah dan di hari akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Kalau demikian, untuk mendapatkan pengukuhan dari Allah ternyata harus beriman. Iman itu ada tiga. Kita yakin dalam hati, kita sebutkan dalam lisan kita, dan kita praktekkan prinsip keimanan kita itu lewat amal perbuatan kita. Kalau kita betul-betul laksanakan itu, Allah akan mengukuhkan kita. Mengukuhkan kita lewat istiqomah pendirian kita, kita menjadi orang yang selalu dawam karena merasakan nikmatnya beribadah pada Allah, atau kita menjadi kukuh di dunia secara status, bahwa kaum muslimin secara umat itu akan menjadi umat yang berwibawa, menjadi umat yang kokoh, menjadi umat yang jaya. Karena apa? Karena mereka semua beriman pada Allah. Nah, kalau umatnya ternyata musyrik, umatnya itu ternyata menjalankan yang bid'ah, menjalankan kekufuran, kemaksiatan, mana Allah akan memberikan kekukuhan kepada mereka di dunia dan di akhirat? Tentu ini adalah tidak mungkin. Berikutnya adalah lihat juga di dalam surat Hud ayat 120. Di dalam surat Hud ini Allah berfirman, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Jika seandainya kami perintahkan mereka untuk bunuhlah dirimu, keluarlah kalian dari negaramu, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sedikit saja, segelintir orang dari mereka. Orang suruhannya suruh dibunuh, bunuh diri, dan keluar dari negerimu. Itu suruhannya. Orang kan cinta hidup dan cinta negeri, betul tidak? Nah, ini malah oleh Allah diperintahkan, bunuh dirimu, keluar dari negerimu. Maka jarang orang yang mau mengikuti perintah itu. Walau annahum fa'alu. Jika mereka ini lakukan, ma yu'adhu nabihi, apa yang dinasihatkan pada mereka, lakana khairallahum, yang demikian itu lebih baik. Wa asadda tathbita, dan Allah akan sungguh-sungguh untuk mengukuhkan mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, Allah akan berikan pada mereka pahala yang besar. Wa lahadainahum siratan mustaqima, dan kami akan tunjukkan mereka jalan yang lurus. Jadi intinya, jika kita turut instruksi Allah, Allah akan kukuhkan kita, Allah akan beri pahala kita yang besar, Allah akan tunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, kalau seandainya kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan dikukuhkan. Nah, kalau kita tidak menjalankan syariat Allah, Allah tidak akan memberikan pengukuhan kepada kita. Allah tidak berikan eksis kepada kita di dunia ini. Nah, tentu kata-kata ini adalah harus dengan perjuangan. Maka dari itu, kita wajib kalau ingin istiqomah, maka kita adalah harus benar-benar menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang mempunyai pandangan parsial tentang syariat Allah. Syariat Allah itu maksudnya adalah politik. Syariat Allah itu maksudnya struktur. Nah, atau mungkin orang lain malah memandang syariat Allah artinya adalah kultur katanya. Sehingga orang ada cara pandang sekarang, yaitu secara kultural dan secara struktural katanya kita harus islami. Begitu. Nah, lalu sebetulnya pandangan itu adalah pandangan yang strategis, politis. Padahal yang semestinya orang itu berpandangan adalah bahwa di dalam dia itu harus istiqomah dan mulazamah dengan syariat Allah itu dalam berbagai aspeknya. Dari mulai kata orang itu yang terkecil, yang orang anggap terkecil itu. Dari mulai dia misalnya sunnah fitrah, itu kan kata orang kecil-kecil. Ya kecil itu kan dalam pandangan kita, padahal kita harus melihatnya adalah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dari mulai sunnah fitrah, banyak orang yang mungkin bahkan kukunya panjang, kemudian lalu berikutnya sampai kepada masalah rumah tangganya. Rumah tangganya adalah juga harus sunnah, bermasyarakatnya harus sunnah. Baru setelah itu tentu adalah tatanan politiknya, tatanan strukturnya, kulturnya, semua harus sunnah. Tapi kalau tidak dimulai dari individunya, bagaimana bisa? Betul tidak? Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan sunnahnya adalah kita itu harus menempa individu terlebih dahulu, baru keluarga dan masyarakat akan terwujud. Nah, oleh karena itu yang kedua, kiat kita istiqomah adalah kita harus betul-betul menjalankan apa saja yang menjadi hukum dan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan terdukung untuk istiqomah. Berikutnya, kalau kita ingin istiqomah, maka hendaknya membaca kisah-kisah Nabi dan orang soleh. Membaca kisah-kisah para Nabi dan orang-orang soleh. Para jemaah sekalian, banyak orang yang menjadikan filosofi hidup dan moto hidup dia adalah berdasarkan tokoh-tokoh dunia, betul tidak? Makanya di dalam dunia perpustakaan itu ada banyak pola di dalam cerita-cerita, gitu kan? Ada katakanlah biografi namanya, ada namanya ensiklopedia dan sebagainya. Itu terkadang orang-orang mengambil moto-moto hidup yang ada di dalam tokoh-tokoh itu. Nah, padahal sebetulnya yang seharusnya dia itu baca terlebih dulu dan pertama kali sebelum yang lain adalah mereka para nabi dan para orang-orang soleh. Tentu kalau kita mau ambil kisah para nabi itu ada para ulama sudah menulis khusus Qisasul Anbiya misalnya. Qisasul Anbiya ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan kalau tidak salah sudah diterjemahkan. Ini adalah jarang peminatnya. Dan oleh karena itu saya isyaratkan, cobalah beli misalnya kisah-kisah para nabi. Atau juga kisah-kisah para sahabat, para tabi'in. Yang kita juga sekarang mengalami kesulitan. Karena apa? Karena banyak cerita-cerita sahabat yang sebetulnya diskriminatif karena cenderung kepada Syiah. Nah, ini adalah juga tantangan. Oleh karena itu maka ini adalah harus kita ketahui. Karena misalnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang pribadi yang kokoh ya, dan menjadi kudwah bagi kita sekalian. Ternyata sisi-sisi hidupnya adalah penuh dengan nilai-nilai yang menanamkan kepada kita agar kita menjadi orang yang idealis, orang yang istiqomah. Bagaimana ketika dia menghadapi Raja Namrud, ya kan? Di mana dia terancam sehingga harus melarikan istrinya ke Mekah, ya. Biwadin ghairi dzara'in itu. Berikutnya adalah ketika misalnya Nabi Ibrahim itu harus meninggalkan Mekah. Setelah istrinya ditinggal di Mekah, lalu wahai istriku kamu tinggal di sini. Aku tinggalkan kalian kepada Allah SWT, lalu dia pergi lagi ke Palestina. Jadi sisi-sisi kehidupan itu adalah banyak sekali yang perlu kita cairkan dalam bentuk poin-poin sikap di dalam hidup, yang itu didapat daripada tentu adalah kisah-kisah mereka para nabi. Terutama pada ceritanya Rasulullah SAW. Sirah Rasulullah SAW sekarang paling-paling jarang mendapatkan porsi yang proporsional, jangankan memang sirah. Berbagai bidang kehidupan atau ilmu di dalam Islam itu adalah sangat-sangat kurang. Oleh karena itu, sesungguhnya setelah akidah, itu adalah kajian itu yang semestinya mendapat konsentrasi, ada sebenarnya hadis Rasulullah SAW. Karena hadis itu akan merebah kepada banyak hal, termasuk di dalamnya Al-Quran akan tergali. Karena Quran itu adalah dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah tentang kisah-kisah ataupun cerita-cerita para nabi, termasuk sirah nabi dan sirahnya para ulama dan salaful ummah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian para sahabat, para ulama, para imam. Itu kalau kita simak cerita-cerita mereka akan membekali kita di dalam kita beristiqomah di dalam hidup. Berikutnya adalah kita harus berdoa. Kalau kita ingin istiqomah harus berdoa kepada Allah SWT, bukan hanya upaya belaka, tapi kita juga harus berdoa. Contoh agar kita diajarkan untuk istiqomah melalui doa adalah lihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Ali Imran ayat ke-8 Allah berfirman, misalnya menjelaskan tentang agar kita berdoa supaya istiqomah. Bunyinya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana. Jangan engkau cenderungkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, berarti cenderung ini cenderung kepada kebatilan. Ba'da setelah idh hadaitana, engkau tunjuki kami kepada Islam ini. Berarti kan harus istiqomah di sini. Kalau Allah sudah tunjukkan kita pada Islam, kepada sunnah, jangan ya Allah engkau cenderungkan hati kami, condokkan hati kami, simpatikan hati kami kepada sesuatu yang sesat selain daripada hidayah Allah yang telah engkau perlihatkan kepada kami. Wahablana dan karuniakanlah kepada kami min ladunka rahmah. Karuniakanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin istiqomah, harus berdoa, diantaranya adalah seperti yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini. Lihat lagi misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Allah berfirman, walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika kita sudah bertemu mungkin dengan kesulitan, ya, dengan kesempitan, dengan musibah, lalu kita minta ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran. Kukuhkanlah kaki kami di dalam memegang prinsip. Itu ternyata adanya di dalam ayat-ayat ini. Nah, tentu kita harus berdoa. Di dalam ayat hadis Rasulullah SAW bersabda misalnya, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Atau kalau kita sendirian, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tolong tetapkan, istiqomahkan, kukuhkan hatiku terhadap dinmu. Ini kan istiqomah. Oleh karena itu kita harus sering, zaman sekarang ini adalah harus betul-betul sering untuk berdoa dengan doa ini, karena kita adalah sangat butuh terhadap istiqomah. Kiat yang kelima adalah zikir. Zikir itu artinya ingat. Ingat ini ada caranya, yaitu dengan banyak hal, ya, yaitu dengan tentunya Allah dalam Al-Quran, Rasul dalam Sunnah. Para ulama telah membukukan bahwa bagaimana cara kita beristiqomah itu dengan melalui zikir tentunya. Sampai barangkali sudah terjemahkan atau belum, Al-Imam An-Nawawi menulis kitab namanya Kitabul Adhkar, ya. Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Itu boleh dicari, boleh dibeli. Atau mungkin banyaklah buku-buku kecil, saku yang sekarang ini adalah pedoman zikir misalnya menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu dicari lalu dijalankan. Banyak sekali kesempatan kita untuk bisa istiqomah melalui zikir sebetulnya. Kita misalnya ketika agak kosong sedikit di kantor misalnya, bacalah misalnya zikir. Atau ketika jalan, ketika macet misalnya kan di lampu merah. Banyak sekali kesempatan kita, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, itu satu. Atau mengatakan yang gampang, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang mana saja yang maulah. Yang penting kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan Allahu akbar, Allah maha besar. Orang menjadi tidak faham terhadap zikir karena mereka sebetulnya tidak ngerti tentang zikir. Sehingga sampai seperti salam saja, harusnya sudahlah salam ganti aja dengan good morning atau yang lain gitu, selamat pagi. Karena apa? Dia menyangkanya bahwa ucapan-ucapan itu adalah hanya sekedar basa-basi, ritual gitu ya. Ungkapan-ungkapan begitu tak bermakna. Padahal sebetulnya akan berbeda good morning, selamat pagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah, semoga Allah limpahkan untukmu. Ini kan Masya Allah, kita butuh sekali terhadap itu. Kalau itu adalah betul-betul terlahir dari faham, itu akan jadi doa. Tapi kalau kita, assalamualaikum, hanya gitu saja, sebetulnya ya memang kayak good morning itu. Ya. Tapi kita sebetulnya ketika mengucapkan itu, coba fahami bahwa assalamualaikum, itu artinya adalah semoga keselamatan untukmu. Nah ini adalah perlu dengan penghayatan. Nah oleh karena itu, zikir adalah sesungguhnya akan membuat juga kita istiqomah. Lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 45. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir, fasbutu, maka tegarlah. Wadhkurullaha, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak, kathiran, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ternyata zikir membawa keberuntungan, betul tidak? Menurut Al-Quran ayat ini, ternyata bahwa zikir membawa keberuntungan pada kita. Nah, orang kadang-kadang keberuntungan itu adalah sekarang, tahun ini Imlek nih. Katanya tahun kambing kayu sekarang. Ya tidak? Tahun kambing kayu, apa katanya yang bisa menjadi kiat Anda sukses pada tahun kambing kayu ini? Orang membahas tahun kambing kayu. Nah oleh karena itu adalah tidak boleh, kufur dan syirik tidak boleh kita yakini, apalagi adalah keyakinan orang-orang kafir. Nah oleh karena itu kita harus kembali, kita harus banyak zikir pada Allah SWT, ingat terhadap bahwa kita akan mati, ingat bahwa hidup ini adalah sementara, ingat bahwa apa yang ada di tangan kita adalah amanah, ingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ujian bagi kita. Nah ini adalah kalau kita ingat, sungguhnya tentu akan kita menjadi orang yang jeli dan akhirnya menjadi orang yang betul-betul pandai untuk memanage diri menuju keberuntungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi yang barangkali ingin saya sampaikan dari 10 sebetulnya kiat istiqomah adalah tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikan. Pendidikan itu bukan sekolah. Pendidikan artinya adalah pewarnaan terhadap kepribadian seseorang. Pembiasaan seseorang dengan sesuatu yang baik, itu tarbiyah. Nah oleh karena itu, dengan tarbiyah ini, seseorang akan menjadi istiqomah. Makanya tarbiyah itu adalah bukan difahami dengan paham kelompok. Ya. Misalnya tarbiyah itu artinya liko misalnya, ya tidak. Tarbiyah itu adalah liko, sehingga ada istilahnya murabbi dan mutarabbi misalnya. Bukan. Tarbiyah di sini adalah dalam makna yang sangat penting bagi kita, harus ada tarbiyah. Sisi tarbiyah yang perlu kita benahi adalah diantaranya satu, pendidikan keimanan, tarbiyah imaniyah namanya. Kedua, tarbiyah ilmiah, pendidikan keilmuan. Yang ketiga adalah tarbiyah wa'iyah, kepekaan, wawasan. Berikutnya adalah tarbiyah al-mutadarrijah, tarbiyah yang sistematis, mendidik orang berpikir juga tidak, kata orang itu adalah pragmatis, apa yang ada apa namanya hanya merupakan sekedar reaksi-reaksi saja. Ada itu berarti harus begini, karena mereka begitu kita harus begini. Itu adalah tidak baik. Yang baik adalah bagaimana orang itu betul-betul berpikir secara sistematis, secara terprogram dengan rapi dan lain-lain. Berikutnya adalah tarbiyah khuluqiyah. Kata orang itu adalah pendidikan moral, ya. Nah, tentu adalah moral tidak selengkap makna akhlak, ya. Jadi pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan cara orang itu berperilaku di dalam hidup. Yang terakhir adalah tarbiyah jismiyah, pendidikan fisik. Nah, kita kalau kita ingin supaya istiqomah, tarbiyah ini harus diterapkan. Jadi kita harus ngaji, tapi kita juga harus bagaimana kita menjadi apa, pandangan kita sehat, wawasan kita menjadi luas, tapi juga kita harus sistematis, akhlak kita juga menjadi baik, fisik kita menjadi sehat, semua harus. Nah, jadi kalau kita mempunyai acara seperti sekarang ini, sepertinya adalah tarbiyah dari sisi ilmiah saja. Bahwa kita adalah berupaya supaya istiqomah tapi melalui ngaji. Tapi itu bukan cara-cara satu-satunya cara. Kalau kita ingin banyak, maka tentu kerangka-kerangka di dalam orang itu mentarbiyah diri itu harus lengkap. Kita harus juga mungkin ada acara supaya fisik kita sehat bersama-sama, gimana? Sesama orang-orang yang beriman dan orang soleh. Tapi kalau kita misalnya mentadrib jisim, yakni fisik, tetapi bersama orang-orang yang tidak soleh juga, akhirnya kan gak sehat juga. Karena ada misalnya senam pagi. Di depan dia orang yang insya Allah mudah-mudahan menginginkan kesolehan, di depannya adalah wanita. Gimana kira-kira? Sama-sama pakai training, sama-sama badannya kelihatan, bentuk tubuhnya kelihatan, gimana mau istiqomah? Nah, tarbiyah jismiyah itu maksudnya adalah jisim fisik itu disehatkan, tetapi sesuai dengan syariat Allah yang justru akan mendukung terhadap keistiqomahan seseorang. Nah, para jamaah sekalian, itu saja yang barangkali yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita keistiqomahan dan betul-betul hidup kita ini adalah efektif sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.